Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hati fillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Telah kita selesaikan pembahasan bab yang pertama dari kitab yang pertama. Bab yang pertama dari kitab yang pertama itu dari kitab At-Thaharah adalah tentang beberapa hukum thaharah dan air. Nah, sekarang kita masuk pembahasan bab berikutnya, yaitu bab yang kedua. Al-babu tsani fil aniyati wa fihi iddatu masail. Bab yang kedua tentang al-aniyah, tentang bejana. Wa fihi iddatu masail, dan padanya, pada bab tersebut ada beberapa masalah. Bab yang kedua dari kitab At-Thaharah pembahasannya adalah tentang al-aniyah, tentang bejana, yaitu tentang tempat air. Selesai dari pembahasan air, di mana air itu adalah alat yang pokok, yang utama untuk bersuci, maka pembahasan berikutnya adalah tempat air. Ya. Nah, dalam bab yang kedua ini tentang bejana ada beberapa masalah pembahasan. Al-aniyatu hiyal awiyatu allati yuhfadhu fiha al-ma'u wa ghairuhu. Al-aniyah adalah, al-aniyah hiya adalah al-awiyatu. Al-awiyah itu bejana, wadah. Allati yuhfadhu fiha al-ma'u, yang dijaga pada bejana itu air dan yang lainnya. Sawa'un kanat minal hadidi au min ghairih. Sama saja apakah bejana itu terbuat dari besi atau yang lainnya. Semuanya namanya al-aniyah. Jadi al-aniyah itu adalah bejana, tempat untuk wadah air, untuk menyimpan air dan yang lainnya. Baik yang terbuat dari besi, yang terbuat dari perak, yang terbuat dari emas, yang terbuat dari tanah, yang terbuat dari keramik atau yang lainnya. Semuanya namanya al-aniyah. Wal aslu fiha al-ibahah, dan asal pada bejana itu adalah al-ibahah, boleh, itu halal. Hukum asal pada bejana itu adalah al-ibahah, boleh, yaitu halal. Semua bejana itu hukum asalnya adalah halal. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dia Allah yang telah menciptakan untuk kalian semua yang ada di bumi. Al-Baqarah ayat 209. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dia Allah yang telah menciptakan semua yang ada di bumi lakum untuk kalian. Maksudnya adalah Allah yang telah menciptakan semua yang ada di bumi lakum untuk kalian, yaitu halal untuk kalian. Ayat ini adalah sebagai dalil tentang halalnya semua yang ada di bumi. Semua yang ada di bumi dari perkara-perkara duniawiyah, ya, perkara-perkara duniawiyah, perkara-perkara ala'adiyah, perkara adat, semuanya itu adalah halal. Termasuk bejana, ya, termasuk bejana, semuanya itu adalah halal. Nah, itu hukum asal. Hukum asalnya adalah halal. Bejana, pakaian, makanan, minuman, dan yang lainnya dari adat kebiasaan manusia, perkara yang biasa dilakukan oleh manusia. Makan, tidur, minum, pergi, datang, berdiri, jalan, berangkat, pulang, ya, pakaian, dan yang lainnya dari perkara adat, perkara yang biasa dilakukan oleh manusia, hukum asalnya semuanya adalah halal. Semua halal. Dan tidak ada yang haram, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Kalau tidak ada dalil yang mengharamkan, maka kembali ke hukum asal, semuanya adalah halal. Ya. Wal aslu fi adatina libahah hatta yaji'a sariful libahah. Itu dalam kaidah. Wal aslu fi adatina libahah, hukum asal pada adat isyadat kami, kebiasaan kami itu adalah ibahah, yaitu halal. Sampai datang yang memalingkan kehalalannya. Maksudnya adalah semua perkara yang dibiasakan oleh manusia, kebiasaan manusia, adat istiadat manusia, dari perkara-perkara duniawiyah, semuanya itu adalah halal. Makanan, minuman, pakaian, berangkat, pergi, bicara, dan seluruh tindakan-tindakan manusia yang biasa dilakukan oleh manusia, tidak ada yang haram, semuanya halal, kecuali yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau ada dalil yang mengharamkan suatu kebiasaan manusia, seperti ada dalil yang mengharamkan makanan, baru makan itu dikatakan haram. Ada dalil yang mengharamkan minuman, baru minuman itu dikatakan haram. Ada dalil yang mengharamkan pakaian, baru pakaian itu dikatakan haram. Ada dalil yang menyebutkan bejana itu haram, baru dikatakan haram. Kalau tidak ada dalil yang mengharamkan, maka semuanya halal, hukum asalnya halal. Ya. Tentang nasi umpamanya, apa hukum makan nasi? Halal. Jangan tanya dalilnya, mana dalil yang menunjukkan nasi itu halal. Nasi adalah makanan. Hukum asalnya adalah halal, seperti disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Semua yang Allah ciptakan di muka bumi adalah halal untuk kalian. Lah, yang menyatakan haram itu yang harus mendatangkan dalil. Yang menyatakan halal gak perlu mendatangkan dalil. Tapi yang menyatakan haram harus mendatangkan dalil. Karena hukum asalnya itu adalah halal. Perkara-perkara duniawi, perkara-perkara adat kebiasaan manusia, itu hukum asalnya halal. Dikatakan haram ketika sudah ada dalil yang mengharamkan, dalil yang mengeluarkan dari kehalalannya, baru dikatakan haram. Kalau tidak, kembali ke hukum asal adalah halal. Semua jenis minuman halal, semua jenis perbuatan manusia halal. Kalau ada dalil yang mengharamkan, baru dikatakan haram, berarti itu mengeluarkan dari kehalalannya. Sebaliknya, untuk masalah ibadah, masalah ibadah, masalah syariat, itu hukum asalnya haram. Ya. Ibadah itu kalau enggak ada dalil yang menunjukkan disyariatkan, berarti ibadah itu haram. Sejelek-jelek perkara, itu ibadah yang ada dalilnya. Ya. Laisa masyru'an lil umur ghairu alladzi bi syari'in madzkur. Ya. Semua perkara itu tidak disyariatkan kecuali yang disebutkan di dalam syariat. Artinya kalau tidak ada dalil tentang disyariatkannya ibadah, maka berarti ibadah itu adalah haram. Siapa saja yang menyatakan suatu amalan itu adalah sebagai ibadah yang disyariatkan, harus mendatangkan dalil tentang disyariatkannya ibadah itu. Kalau tidak, berarti hukum asalnya adalah haram. Hukum asal sholat haram, hukum asal puasa haram. Ya, semua ibadah hukum asalnya haram, kecuali ada dalil yang mensyariatkan, baru dikatakan itu ibadah disyariatkan. Kalau tidak, maka hukum asalnya adalah haram. Jadi sebaliknya, tentang perkara duniawiyah dengan perkara syariat, perkara ibadah itu kaidahnya berlawanan. Asal perkara duniawi, asal adat, hukum asalnya halal. Untuk dikatakan haram harus ada dalilnya yang mengeluarkan dari kehalalannya. Ya. Adapun perkara ibadah, hukum asalnya adalah haram. Yang menyatakan suatu itu ibadah disyaratkan harus ada dalilnya. Kalau enggak ada, berarti haram. Nah. Al-masalatul ula istimalu aniyati dhahabi wal fiddati wa gharihima fit taharah. Masalah yang pertama, menggunakan bejana emas dan perak dan selain keduanya untuk bersuci. Masalah yang pertama adalah menggunakan bejana emas, yaitu menggunakan bejana tempat air yang terbuat dari emas, yang terbuat dari perak, dan yang terbuat dari yang lainnya untuk bersuci. Yajuzu isti'malu jami'il awani fil akli wa syurbi wa sa'iril isti'mal idza kanat tahiratan mubahatan. Boleh menggunakan semua bejana untuk makan, minum, dan untuk seluruh penggunaan apabila bejana itu suci lagi mubah, yaitu halal. Boleh menggunakan semua bejana untuk makan, untuk minum, seperti piring, gelas, mangkok, nampan, dan yang lainnya. Untuk makan dan untuk minum dan untuk semua, untuk seluruh penggunaan termasuk untuk bersuci. Nah, apabila bejana itu suci, ya, tidak najis, mubahatan mubah, yaitu halal. Walau kanat saminatan, walaupun bejana itu mahal, ya, bejana mahal, terbuat dari barang atau bahan yang mahal, maka halal, boleh digunakan. Libaqaiha alal asli, karena bejana itu tetap pada hukum asalnya, wa huwa libahah, yaitu ibahah, yaitu halal, boleh. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan dalil dan kaidahnya. Ma ada aniyat dzahabi wal fiddah, selain bejana yang terbuat dari emas dan perak. Fa innahu yahrumul aklu wa syurbu fihi ma khassatan. Maka sesungguhnya haram makan dan minum pada bejana emas dan perak saja. haram menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak khusus untuk makan dan minum saja. Duna sa'iril istimal, bukan seluruh penggunaan-penggunaan yang lain. Yeah. Bejana yang terbuat dari emas dan perak itu pada asalnya adalah halal digunakan apa saja, karena itu adalah termasuk dari bejana yang hukum asalnya halal. Itu perkara adat, kebiasaan yang dilakukan oleh manusia, itu perkara duniawi. Tapi karena ada dalil yang mengharamkan menggunakan bejana emas dan perak untuk makan dan minum, maka menjadi haram. Haramnya itu karena ada dalil yang mengharamkan. Kalau enggak, kembali ke hukum asal. Dalil yang mengharamkan adalah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyati dzabi wal fiddati wa la taakulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Jangan kalian minum pada bejana emas dan perak, dan jangan kalian makan pada piring yang terbuat dari emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Maka sesungguhnya bejana emas dan perak itu untuk mereka orang-orang kafir di dunia, dan untuk kalian di akhirat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini Nabi SAW melarang kepada orang yang beriman makan dan minum menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. La tashrabu fi aniyati dhahab wal fiddah. Jangan kalian minum menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wa la taakulu fi sihafiha. Jangan kalian makan menggunakan piring, piring yang terbuat dari emas dan perak. Maka sesungguhnya itu adalah yaitu bejana untuk makan dan minum. Itu adalah bagi mereka orang-orang kafir di dunia, dan untuk kalian di akhirat. Larangan makan dan minum menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak ini menunjukkan tentang haramnya makan dan minum menggunakan bejana emas dan perak. Karena al aslu fi nahyi li tahrim, asal dari larangan itu adalah untuk pengharaman. Larangan makan dan minum menggunakan bejana emas apa yang terbuat dari emas dan perak ini menunjukkan haramnya. Dan Rasulullah menghabarkan bahwasannya bejana yang terbuat dari emas dan perak yang digunakan untuk makan dan minum itu adalah untuk mereka orang-orang kafir. Maksudnya bukan halal untuk mereka orang-orang kafir, tapi ini khabar, berita tentang kebiasaan mereka orang-orang kafir di dunia. Ya. Orang-orang kafir yang berharta tentunya, yang kaya bermewah-mewah diri dengan itu. Walakum fil akhirah, dan bagi kalian artinya boleh bagi kalian di akhirat. Nah, kalau bejana yang terbuat dari emas dan perak haram digunakan untuk makan dan minum oleh orang Islam, maka kalau ada orang Islam yang menggunakan di dunia, maka di samping dia itu berdosa, juga dia di akhirat tidak akan mendapatkan. Mu'ajilul mahzur qabla anihi qad ba'a bil khusrani mahirmanihi. Orang yang tergesa-gesa, orang yang tergesa-gesa mendahului melakukan yang dilarang sebelum waktunya, sungguh dia akan kembali dengan kerugian dengan diharamkannya dia untuk mendapatkan. Nah, bejana emas dan perak di dunia itu haram. Nah, ketika ada orang Islam, ada orang yang beriman di dunia itu menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak untuk makan dan minum, nanti di akhirat dia akan tidak akan mendapatkan. Dia di akhirat diharamkan untuk bisa mendapatkan. Dikala yang lainnya, orang Islam yang lain, orang mukmin yang lain bisa menggunakan bejana emas dan perak di sorga untuk makan dan minum, orang-orang yang di dunia, orang Islam yang di dunia sudah menggunakan, di akhirat diharamkan, tidak akan mendapatkan. Ya. Sama seperti pakaian yang terbuat dari sutra itu haram bagi laki-laki. Ya. Haram bagi laki-laki di dunia. Kalau pakaian yang terbuat dari sutra bagi wanita itu halal, tapi bagi laki-laki haram. Lah kalau ada orang laki-laki di dunia memakai pakaian yang terbuat dari sutra, lam yalbashu fil akhirah, nanti hukumannya di akhirat tidak akan memakai pakaian sutra. Ya. Sebagai hukuman. Sebagaimana perhiasan ya, yang terbuat dari emas. Emas itu haram bagi laki-laki ya. Laki-laki memakai cincin atau gelang atau kalung atau perhiasan emas di dunia, nanti di akhirat tidak akan mendapatkan. Kalau bagi wanita itu halal ya. Perhiasan emas bagi wanita halal, tapi bagi laki-laki haram. Sebagaimana sutra bagi wanita halal, bagi laki-laki haram. Lah orang laki-laki yang pakai emas, pakai pakaian sutra, lah nanti di akhirat tidak akan mendapatkan. Manista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihrimanihi. Orang yang tergesa-gesa, yang mendahului menggunakan sesuatu sebelum waktunya, dia akan mendapatkan hukuman untuk diharamkan mendapatkannya. Nah, bejana yang terbuat dari emas dan perak itu haram digunakan untuk makan dan minum baik pria maupun wanita. Pria maupun wanita, muslim atau muslimah, itu diharamkan makan dan minum menggunakan bejana emas dan perak. Kalau untuk dipakai sebagai perhiasan, bagi wanita emas itu halal. Bagi laki-laki haram. Perak bagi laki-laki halal, seperti cincin Nabi kan terbuat dari perak. Kalau sutra haram bagi laki-laki, halal bagi wanita. Adapun emas dan perak ketika digunakan untuk makan dan minum itu haram bagi semuanya, ya, haram bagi semua. Dan menggunakan emas, menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak untuk makan dan minum haram dan dosa besar. Dalil yang menunjukkan dosa besar itu adalah hadis berikutnya. Wa qalihi sallallahu alaihi wasallam, alladhi yashrabu fi aniyati dhabi wa fi aniyati al-fidda innama yujarjiru fi batnihi naru jahannam. Dan karena sabda Nabi SAW, orang yang minum menggunakan bejana yang terbuat dari perak, tidak lain akan menggelegak di perutnya neraka atau api jahannam. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa menggunakan bejana emas dan perak untuk makan dan minum itu dosa besar. Karena suatu perbuatan dosa yang ada ancamannya itu menunjukkan dosa itu dosa besar. Syekhul Islam beliau menjelaskan bahwa dosa itu terbagi menjadi dua, dosa yang ada ancamannya, yang disertai ancaman, yang tidak disertai ancaman. Yang tidak ada ancaman, tidak disertai ancaman, ya, itu dosa-dosa kecil. Yang ada ancamannya itu dosa besar. Lah, menggunakan bejana emas dan perak untuk makan dan minum, ini dosa yang ada ancamannya. Itu menunjukkan bahwa itu dosa besar. Fahadha nassun ala tahrimil akli wa syurbi duna sa'iril istimal. Maka ini adalah nas, ini adalah nas tentang haramnya makan dan minum menggunakan bejana dari emas dan perak, bukan seluruh penggunaan-penggunaan yang lain. Kalau bejana terbuat dari emas dan perak tapi tidak digunakan untuk makan dan minum, itu boleh. Dalam hal ini memang ada ikhtilaf, ada beda pendapat dengan para ulama. Sebagian ulama ada yang berpendapat bejana yang terbuat dari emas dan perak haram digunakan untuk makan, minum, bersuci, dan penggunaan-penggunaan yang lain. Sebagian ulama berpendapat bahwa bejana yang terbuat dari emas itu haram digunakan untuk makan dan minum saja, halal digunakan untuk yang lainnya, termasuk untuk bersuci. Maka disebutkan di sini fadalla ala jawaz isti'maliha fit thaharah. Maka nas ini menunjukkan tentang bolehnya menggunakan bejana emas dan perak fit thaharah untuk bersuci. Kalau bejana itu umpamanya berbejana terbuat dari perak atau emas untuk gayung. Nah, gayung itu digunakan untuk mandi atau digunakan untuk wudu, itu halal. Larangannya itu khusus untuk makan dan minum saja. Kalau digunakan untuk yang lainnya seperti untuk bersuci, itu halal. Atau digunakan untuk hiasan saja. Ada bejana apa, ada emas dibuat bejana kecil umpamanya. Untuk hiasan, bukan dipakai untuk makan, bukan dipakai untuk minum, tapi hanya untuk hiasan. Atau digunakan untuk tempat air wudu. Digunakan untuk tempat air mandi. Ya, itu boleh. Ya. Tapi kalau digunakan untuk tempat alat makan dan minum, itu yang haram. Wanahiyu amun yatanawalul ina al khalis awil mumawah bidzahabi awil fiddati aw alladhi fihi syai'un minadz dzahabi awil fiddah. Dan larangan ini adalah umum, wanahiyu amun, dan larangan ini adalah umum, ya. Larangan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak untuk makan dan minum itu umum, ya. Mencakup bejana yang murni, bejana murni terbuat dari emas, murni terbuat dari perak, ya. Itu haram. Awil mumawah, atau bejana yang dilapisi dengan emas atau perak. Bejana terbuat dari keramik tapi dilapisi emas atau dilapisi perak, itu juga haram untuk digunakan makan dan minum. Au alladzi fihi syai'un minadz dzahab awil fiddah, atau bejana yang mengandung emas dan perak, ada kandungan emasnya dan peraknya yang dicampur. Ya. Itu semuanya haram. Larangannya umum, bejana yang murni terbuat dari emas dan perak, atau yang dilapisi dengan emas dan perak, atau ada kandungan emas atau perak, semuanya itu haram kalau digunakan untuk makan dan minum. Halal kalau digunakan untuk yang lainnya. Dan ini adalah pendapat yang rajih dari pendapat para ulama. Al-mas'alatu tsaniyatu hukmu isti'malil ina'il mudabbabi bidzahabi wal fiddah. Masalah yang kedua, hukum menggunakan bejana yang disambung dengan emas dan perak. Hukum menggunakan bejana yang disambung dengan emas dan perak. Ada bejana terbuat dari kaca, tapi disambung, ada sambungannya yang sambungannya itu menggunakan emas atau perak. Atau ada bejana yang terbuat dari kaca atau dari tanah atau dari keramik, pecah, disambung. Nah, alat yang untuk menyambung itu emas dan perak. Apa hukum menggunakan bejana itu? Di sini dijelaskan in kanati dhabatu min adh-dhahab harum isti'malul ina'i mutlaqan. Jika sambungannya itu min adh-dhahab, dari emas, jika sambungannya itu dari emas, yaitu menyambungnya itu dengan menggunakan emas, haram menggunakan bejana itu secara mutlak. Maksudnya haram menggunakan bejana itu secara mutlak untuk makan dan minum. Kalau ada bejana pecah kemudian disambung dengan emas, haram menggunakan bejana itu secara mutlak untuk makan atau minum. Lidhulihi tahta umumin nas, karena masuk di bawah keumuman nas, keumuman dalil. Amma in kanati dhabatu minal fiddah wa hiya yasiratun fa innahu yajuzu isti'malul ina. Adapun jika sambungannya itu dari perak, adapun jika sambungannya itu dari perak, itu dengan menggunakan perak. Wa hiya yasiratun, dan peraknya itu sedikit, maka sesungguhnya yajuzu, boleh menggunakan bejana tersebut. Bejana disambung dengan emas itu haram secara mutlak digunakan untuk makan dan minum. Bejana disambung dengan perak, peraknya tidak banyak yang untuk menyambung, sedikit sesuai kebutuhan saja, maka boleh menggunakan bejana itu. Bolehnya ini adalah karena ada dalil yang membolehkan. Li hadithi Anasin radhiyallahu anhu qol inkasara qadahu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fattakhadha makana syi'bi silsilatan min fiddatin. Karena hadis Anas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, inkasara qadahu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, gelas Rasul sallallahu alaihi wasallam inkasara, pecah atau retak. Inkasara, retak atau pecah gelas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fattakhadha makana syi'bi silsilatan min fiddah. Maka Anas, beliau menambal atau menyambung tempat retaknya dengan pengikat dari perak. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa gelas Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada yang retak, ada yang pecah. Kemudian Anas bin Malik itu menambal, menyambung tempat retaknya itu dengan pengikat dari perak. Anas bin Malik itu salah seorang sahabat Nabi SAW dari Madinah, Ansor, yang membantu Nabi SAW sejak Nabi datang ke Madinah. Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Ketika sampai di Madinah, Anas bin Malik itu umurnya 10 tahun. Nah, sejak itu Anas bin Malik itu membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak membantu dan mengetahui tentang rumah tangga Nabi dan apa yang terjadi dalam keseharian Nabi, seperti ketika Nabi buang air, yang membawakan air ya untuk istinja, Anas bin Malik. Ketika gelasnya pecah, Anas bin Malik yang menambal gelas Nabi. Ya. Dan banyak jasa Anas bin Malik pada keluarga Nabi. Karena itu Nabi SAW mendoakan agar supaya Anas bin Malik diberi umur panjang dan harta banyak, dan dikabulkan oleh Allah. Umurnya panjang, anaknya banyak, hartanya banyak, dibarokahi. Seperti Nabi terhadap pembantu-pembantunya begitu. Siapa itu? Abu Rafi' ya kalau gak salah itu. Yang Nabi membalas kebaikan Abu Rafi' yang selalu membantu Nabi untuk ditawari minta apa saja. Sal, mintalah kamu ya kepada saya. Ya, minta harta, minta apa, mau dipenuhi oleh Nabi. Tapi beliau meminta untuk bisa menemani Nabi di sorga. Ya. Ditawari oleh Nabi, adakah permintaan selain itu? Ya. Apakah ada permintaan selain itu? Apakah harta, kendaraan atau yang lain? Beliau menyatakan huwadak itu saja. Nah, permintaan yang tidak bisa dinilai dengan nilai duniawi, menemani Nabi di surga. Ini kebaikan Nabi kepada pembantu-pembantunya. Ya. Kemudian agar permintaan itu tercapai, Nabi meminta tolong. Ya. Fa'inni, maka bantu saya untuk mewujudkan permintaan kamu, apa, ala kathrati sujud, untuk kamu banyak sujud. Maksudnya banyak sujud itu adalah banyak melakukan sholat sunnah. Sholat sunnah, banyak melakukan sholat sunnah itu akan mengangkat derajat orang setinggi-tingginya, sampai pada derajat bisa menemani Nabi di sorga. Ya. Banyak melakukan sholat sunnah. Nah, selingan ya, sisipan saja. Hadis ini menunjukkan, hadis Anas ini menunjukkan bolehnya menggunakan bejana yang disambung dengan perak. Kalau bejana yang disambung dengan emas itu haram secara mutlak, sedikit atau banyak. Tapi kalau disambung dengan perak, peraknya sedikit, boleh, halal untuk digunakan. Al-mas'alatu tsalitsatu, masalah yang ketiga, aniyatul kufar, bejana milik orang kafir. Pada masalah yang ketiga ini, pembahasannya adalah tentang bejana milik orang kafir. Bolehkah menggunakan bejana milik orang kafir? Piring milik orang kafir, mangkok, gelas milik orang kafir, bolehkah digunakan? Al-aslu fi aniyatil kufar al-hillu. Asal pada bejana milik orang kafir adalah halal. Ya. Bejana milik orang kafir halal untuk digunakan sebagaimana halalnya bejana milik orang Islam. Illa idza ulimat najasatuha, kecuali jika diketahui najisnya. Fa innahu la yajuzu isti'maluha illa ba'da ghasliha. Maka sesungguhnya tidak boleh menggunakannya kecuali setelah mencucinya. Ya. Pada asalnya bejana milik orang kafir, apa itu gelasnya, apa piringnya, apa mangkoknya, atau embernya, atau yang lainnya, itu halal ya, sebagaimana bejana milik orang Islam. Kecuali kalau diketahui pada bejana orang kafir itu ada najisnya. Orang kafir bejananya digunakan untuk khamar, umpamanya minum tempat minuman keras, atau untuk tempat daging babi atau daging anjing atau yang lainnya, yang diketahui bejana itu bejana orang kafir itu terkena najis, maka tidak boleh digunakan kecuali setelah mencucinya. Li hadis Abi Tsa'lab Al-Khushani qol qultu ya Rasulullah inna bi ardi qami ahli kitabin afa na'kulu fi aniyatihim qala la ta'kulu fiha illa alla tajidu ghairaha faghsiluha thumma kulu fiha. Karena hadis Abu Tsa'lab Al-Khushani, beliau berkata, saya bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami tinggal di negeri kaumnya ahlul kitab. Abu Tsa'lab seorang sahabat yang tinggal di negeri, di daerah kaum ahlul kitab. Tetangganya, kanan kirinya adalah orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi, Nasara. Apakah kita boleh makan menggunakan bejana mereka? Nabi jawab, jangan kalian makan pada bejana mereka kecuali jika kalian tidak mendapatkan yang lainnya, maka cuci bejana itu kemudian kalian makan menggunakan bejana tersebut. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini disebutkan dalam riwayat yang lain, di antara dalam riwayat Abu Dawud. Kenapa? Nabi ketika ditanya tentang menggunakan bejana milik ahlu kitab itu, Nabi melarang untuk jangan digunakan kecuali kamu tidak mendapatkan yang lain, maka boleh digunakan tapi dengan syarat cuci dulu. Ini karena diketahui bahwasanya mereka itu menggunakan bejana untuk barang-barang yang najis, ya, untuk masak daging babi, tempat daging babi dan yang lainnya. Kalau tidak, maka boleh. Wa amma idza lam tu'lam najasatuha bi an takuna ahluha ghairu ma'rufin bi mubasharatin najasa. Dan adapun jika tidak diketahui najisnya, jika tidak diketahui najisnya pada bejana orang kafir itu, yaitu karena ahluha, pemilik bejana itu, tidak dikenal berhubungan langsung dengan najis. Pemiliknya, ya, ahluha, pemiliknya itu tidak dikenal orang-orang yang bersentuhan langsung, berhubungan langsung dengan najis. Tidak dikenal pemakan daging babi, tidak dikenal bersentuhan, berhubungan langsung dengan najis. Maka boleh. Fa'innahu yajuzu isti'maluha, maksudnya boleh menggunakannya. Li'annahu sabata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu akhadul ma'a lil wudu' min mazadati imra'atin musyrikatin. Maka sesungguhnya boleh menggunakannya, karena sesungguhnya telah sabit, telah sahih, telah pasti bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mereka mengambil air untuk wudu dari bejana milik seorang wanita musyrikah. Ini dalam perjalanan, kisahnya dalam perjalanan, dalam safar Nabi dan para sahabat ketika datang waktu sholat kehabisan air, kemudian Nabi menyuruh kepada Ali bin Abi Thalib dengan seorang sahabat yang lain untuk mencari air. Kemudian mendapatkan seorang wanita yang pada ontanya dalam keadaan membawa dua kantong air. Kemudian Ali bin Abi Thalib meminta air itu untuk digunakan wudu, ya. Kemudian dibawa dan Nabi serta para sahabat yang lain menggunakan air wudu, apa menggunakan air wudu yang ada pada bejana milik orang musyrikah. Dan orang musyrik itu tidak dikenal memakan najis, tidak dikenal berhubungan langsung dengan najis. Dan Nabi SAW juga pernah disuguhi makanan oleh Yahudi yang tentunya makanan itu ada pada bejana milik mereka dan Nabi memakannya. Walianna Allah Subhanahu qad abaha lana ta'ama ahlil kitab. Dan karena sesungguhnya Allah yang Maha Suci sungguh membolehkan kepada kita makanannya ahlul kitab. Itu dalam Al-Quran ya, yang Allah menyatakan ta'amukum hillahum wa ta'amum hillulakum, makanan kalian halal untuk mereka, makanan mereka itu sembelihan mereka halal untuk kalian, sembelihan ahlul kitab halal untuk orang Islam. Wa qad yuqaddimunahu ilaina fi awanihim, dan terkadang mereka menyuguhkan kepada kita makanan pada bejana-bejana mereka. Kama da'a ghulamun yahudiyun annabiyya sallallahu alaihi wasallam ala khubzin khubzi sa'irin wa ihalati sinakhatin fa'akala minha. Sebagaimana seorang anak Yahudi mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk makan roti, roti yang terbuat dari gandum, wa ihalati sanakhah, dan ihalati sanakhah ini yaitu lemak, lemak dan minyak yang sudah berubah, baunya sudah diproses. Nabi diundang oleh seorang anak Yahudi, diundang untuk makan roti dengan lemak dan minyak. Maka Nabi memakannya. Ini hadis diriwayatkan oleh Ahmad, dan hadis ini sahih disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Sehingga dengan hadis-hadis ini menunjukkan bahwa bejana milik orang-orang kafir itu boleh halal untuk dimakan, apa digunakan sebagai tempat makan dan minum, selama tidak diketahui ada najis pada bejana itu. Kalau diketahui ada najis atau terkena najis karena pemiliknya itu biasa menggunakan bejana itu untuk najis, maka tidak boleh menggunakan kecuali setelah dicuci terlebih dahulu. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.